Mitra bisnis dalam Visioning Indonesia bersama pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, kita telah membahas fenomena rapot merah yang diterima oleh beberapa kementerian dan salah satu menteri yang telah dibahas adalah Menko Polhukam. Untuk melanjutkan bahasan tentang rapot merah Menko Polhukam, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak, apa faktor lain yang membuat Polhukam mendapat rapor merah? Padahal dari segi prestasi, Menko Polhukam tercatat sukses menangani masalah terorisme, Pak. Jadi bukan orang partai juga, itu kan paling gampang ditembak-tembak. Nanti orang partai kan pengen juga, banyak juga yang pengen. Dan merasa mampu bisa duduk di sana, gitu. Kalau menurut saya, Joko Suyanto termasuk yang paling bagus. Karena dia mulai dengan satu situasi yang sangat tidak kondusif untuk keamanan kan gitu. Misalnya apa Pak Hermawan? Mau contoh nih, ya, kalau dia start mulainya, kita bandingkan dengan negara yang paling aman lah, ambil Jepang. Kenapa di Jepang itu dibilang sangat aman? Karena jam 12 malam, nenek-nenek itu jalan sendiri nggak apa-apa. Di Indonesia kenapa sangat tidak aman? Indikatornya apa? Indikatornya jam 12 tengah hari bolong, ada pangdam, ada kapolda yang jaga 100 orang. Dikawal deh itu, bayangin pangdam sama kapolda aja takut. Kan berarti gak aman betul di sini kan gitu. Siang-siang nih, kalau di Jepang jam 12 malam nenek-nenek aja gak takut dia jalan. Siang-siang pakai patwal, dijagain. Saya berapa kali kalau ke daerah itu, ada kapolda, ada pangdam datang. Dekat hotelnya aja nggak boleh, suruh nunggu kita di luar kayaknya. Untuk alasan keamanan, nggak aman betul gitu. Bayangin tentara jenderal aja takut. Lantas apakah itu bisa dijadikan parameter juga Pak R? Dengan situasi kayak begitu, ya Menko Polhukam ya mendingan tidur aja kan, frustrasi kan gitu. Ini kan nggak mudah, karena apa? Karena bidang yang ditangani kan memerlukan bukan hanya kemampuan manajerial, tapi minimal background untuk memahami perkembangannya gitu. Mudah-mudahan Pak Joko dengerin ini kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.